نعم شيخ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى القدوس السبوح: أما اسمه تبارك وتعالى القدوس فقد ورد في القرآن مرتين، قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. وقال تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف شيخنا الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد البدر حفظهما الله تعالى في كتابه فقه الأسماء الحسنى القدوس السبوح، berkata pengarang kitab kita ini Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Dalam kitabnya Fiqhul Asmaul Husna, nama Allah Al-Quddus dan As-Subuh. Al-Quddus dalam bahasa Arab dari kata-kata qadasa dan qaddasa yang maknanya adalah mensucikan. Jibril namanya Ruhul Qudus, ruh yang suci. Baitul Maqdis juga disebut dengan nama Al-Quds, tempat yang suci. Itulah secara bahasa Al-Quds, Al-Qaddas, Al-Qadasiyah itu kesucian. Al-Quddus adalah dalam bahasa Arab bentuk mubalaghah dari nama Allah Jalla wa'ala yang bermakna Tuhan yang maha suci, Quddus, dari segala macam bentuk aib dan celah, kekurangan. Kemudian nama As-Subuh dari kata-kata Sabaha, Sabaha, Sabaha yusabbihu tasbihan, artinya mirip dengan sampingnya, mensucikan. Dua nama yang berdekatan maknanya, sama-sama artinya mensucikan. Ya, subuhun quddus. Jadi tasbih adalah maknanya mensucikan Allah dari segala macam sifat, kekurangan, aib dan celah. Kenapa keduanya digandengkan? Karena keduanya maknanya begitu mirip sekali. Walaupun tentunya tak akan pernah sama secara sempurna dalam segala hal antara kedua hal ini. Yang jelas intinya kedua-duanya bermakna mensucikan Allah dari segala macam bentuk aib dan celah. Berkata pengarang kita, adapun nama Allah Al-Quddus terdapat di Quran dalam dua tempat. Pertama, dalam surah Al-Hasyr ayat 23. Dialah Allah yang tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, Al-Malikul Quddusul Mu'minul Muhaiminul Aziz Jabbarul Mutakabbir. Ya, subhanallah amma syaikun. Inilah nama Al-Quddus. Termuat dua kali, pertama dalam surah Al-Hasyr. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia, Tuhan yang Maha Al-Malik. Tuhan yang Dialah Raja Al-Quddus. Tuhan Dialah yang Maha Suci. Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Dialah Tuhan Assalam. Namanya Assalam yang menyelamatkan manusia dari segala macam keburukan, dan Dialah yang selamat daripada segala macam keburukan dan celah. Al-Mu'min dialah Tuhan yang membenarkan para Rasulnya sehingga mengutus mereka dengan risalah. Dialah Tuhan yang membenarkan orang-orang beriman dengan amalannya mukmin. Dialah Tuhan yang berikan keamanan bagi orang-orang mukmin. Ini makna pernah kita bahas. Nama Allah Al-Mu'min sudah, Al-Muhaimin yang senantiasa memantau, ya, mirip dengan Al-Khabir, Ar-Raqib, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar pun mirip dengan Al-Aziz yang maha kuat, Al-Mutakabbir yang memiliki sifat takabbur. Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Ini tempat pertama. Yang kedua terdapat dalam surat Al-Jum'ah ayat 1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bertasbihlah, memuji Allah semua yang di langit maupun di bumi. Al-Malikil Quddus, dialah raja yang maha suci. Al-Azizil Hakim, yang maha bijaksana, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Empat nama sekaligus, Al-Malikul Quddusul Azizul Hakim. Dalam surah Jumat, dialah Raja Al-Malik. Raja itu adalah nama Allah. Dialah sebenar-benarnya Raja. Al-Quddus yang suci, karena tak semua raja itu suci. Banyak raja yang zalim. Al-Aziz, raja yang perkasa, yang maha suci lagi perkasa. Sebagian raja lemah di bawah kekuasaan manusia lainnya, raja yang lebih besar, lebih kuat darinya. Al-Hakim, selain dia maha perkasa, dia maha bijaksana. Karena sebagian raja perkasa tapi tak bijaksana. Inilah nama Al-Quddus yang termuat dalam Quran dalam dua tempat. Naam. Wa amma subuh faqad warada fi sunnah wa dhalika fi ma rawahu Muslimun fi sahihihi an ummil mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Adapun kata-kata subuhun, nama Allah as-subuh, dia tak terdapat di Quran, dia hanya terdapat dalam sunnah Nabi yang sahih, ya, dalam sahih Muslim dari hadis Aisyah bahwasanya Rasulullah itu ketika rukuk, ketika sujud, beliau membaca subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Dialah Tuhan yang subuh, maha suci, kudus. Ya, dialah Tuhan malaikat-malaikat dan malaikat Jibril. Jadi tak terdapat dalam Quran kata subuh, yang terdapat hanyalah kudus. Tapi terdapat dalam sunnah Nabi, subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Naam. Wa qad jama'a alaihi salatu wassalam fi hadal hadisi baina tasbihi wa taqdis kama jumi'a bainahuma fi qawlihi ta'ala fi dhikri tasbihil malaikati wa taqdisihim lillah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dalam hadis tadi Rasulullah SAW menggabungkan antara tasbih dan taqdis. Tasbih mensucikan Allah Jalla wa'ala, taqdis pun maknanya mirip. Sebagaimana Allah gabungkan dalam firman-Nya yang berbunyi, ketika Allah menyebutkan tasbihnya malaikat-malaikat, malaikat bertasbih sekaligus mensucikan Allah dalam firman-Nya, wa nahnu nusabbihu bihamdik, bukankah kami Tuhan bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, mensucikanmu. Inilah dua hal tersebut digabungkan dalam satu ayat. Naam. Wasubuhu al-quddusu ismani azimani dallani ala tanzihillahi anin naqaisi wal uyub. Asbab. Jadi nama subuhun quddusun ini dua nama yang begitu agung menunjukkan bahwasanya Allah maha suci dari segala macam kekurangan, dari segala macam aib. Ya, maknanya berdekatan. Naam. Wa tabri'atihi an kulli ma yudadu kamalahu wa yunafi 'azamatahu kasinnati wan naumi wal lugubi wal walidi wal waladi wa ghairiha. Ya. Jadi dua nama ini mensucikan Allah dari segala macam yang menafikan kesuciannya dan keagungannya, seperti sifat mengantuk. Dengan kata-kata kudus, tahulah kita mustahil Allah itu mengantuk. Maha suci Allah daripada sifat mengantuk. Wan-naum, tidur, mustahil Allah itu tidur. Kenapa? Dia subuh, kudus, maha suci, maha ya, suci dari segala macam bentuk aib, kekurangan. Wal-lughub, kita menafikan dengan menyebutkan kata-kata subuhun kudusun, kita nafikan daripada Allah sifat al-lughub, letih, sebagaimana yang dimiliki makhluk. Wal-walidu wal-walad wa ghairiha, kita nafikan dari Allah sifat yang disebutkan kepada Allah dari orang Nasara beranak, ya, dan memiliki orang tua. Allah tak pernah dilahirkan, tak pernah melahirkan. Naam. Wa an yusabbihahu ahadun min khalqihi aw an yusabbihahu huwa yushbihahu. Wa an yusbihahu ahadun min khalqihi aw an yusbiha huwa ahadun min khalqihi ta'ala wa taqaddasa wa tanazzaha 'ani syabihi wan nadhiri wal misal laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ya, sebagaimana dengan menyebutkan kata-kata kudus, subuh, kita menafikan Allah dari segala macam bentuk kemiripan dengan makhluknya, atau dia menyerupai makhluknya. Makhluknya tak serupa dengannya dan dia tak serupa dengan makhluknya. Maha suci dia, subuhun kudusun, daripada segala macam bentuk prasangka makhluk bahwasanya ada makhluk yang serupa dengan Allah atau Allah menyerupai makhluk. Kata-kata tatkala Allah mengatakan bersemayam, ya kita yakin dia bersemayam, tapi kita yakin subuhun kudusun, Allah maha suci, ya, dengan bersemayamnya sama dengan makhluk atau meniru makhluk, mustahil. Ya, tatkala kita mendengarkan ayat wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datanglah malaikat dan Tuhanmu bersaf-saf, seketika kita katakan subuhun kudusun, ya Allah, engkau mustahil datangmu sama dengan datangnya makhluk di hari kiamat dalam memulai persidangan. Sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang ahlul kalam, mustahil Allah itu datang, berarti dia punya sifat sebagaimana sifat makhluk, pindah-pindah tempat. Kita katakan subuhun kudus. Nah, wa majmu'u ma yunazzahu anhu tabaraka wa ta'ala syai'ani. Entar. Sebagaimana kita menafikan juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala adanya asy-syabih wan nadhir, adanya yang menyerupainya atau yang sama dengannya. Laisa kamitsli syai'un, tak ada yang dapat sama dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan perkara-perkara yang kita wajib sucikan Allah daripadanya ada dua hal, ada dua poin. Yang pertama, naam. Ahaduhuma annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamali, fa inna lahul muntaha fi kulli sifati kamalin, fa huwa al-mawsufu bi kamalil ilmi wa kamalil kudrah. Munazzahun amma yunafi dhalika minan nisyani wal ghafrah. Jadi ada dua hal yang harus kita pahami dalam menafikan daripada Allah Subhanahu wa taala segala macam sifat kekurangannya dengan namanya as-subuh al-quddus, subuhun quddusun. Pertama, Allah itu maha suci dari apa-apa yang menyelisihi sifat-sifat kesempurnaannya. Ya. Karena Allah memiliki sifat sempurna yang utuh yang paling tertinggi. Maka Allah disifati dengan ilmu yang sempurna, kekuasaan yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala jauh atau maha suci daripada apa yang menyelisihi sifat ini, sifat kesempurnaannya dalam ilmunya, dalam kekuasaannya. Ya, maha suci daripada segala sesuatu yang dapat menodai ilmunya Allah tabaraka kekuasaannya, berupa sifat lupa. Ilmu itu dikotori dengan lupa, maka ilmu Allah tak dikotori dengan lupa karena ilmunya sempurna. Ya, kekuasaan Allah itu sempurna, tak dikotori dengan ya kelalaian atau tak kuasa. Maka sifat ini, sifat nama Allah As-Subuhul Quddus, menafikan daripada Allah segala macam sifat ya yang tak sempurna dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa an ya'zuba anhu misqala dzarratin fis samawati wal ardi wala asghar min dzalika wala akbar. Nah. Jadi kita juga menjauhkan bayangan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah ada yang terluput bagi Allah. Satu perkara yang kecil. Ya. Mobil siapa ya? Mobil Anda. Tak ada satupun yang luput bagi Allah, sekecil apapun, walaupun sekecil biji sawi, ya, yang terdapat di langit maupun di bumi. Kita sucikan Allah dari kelalaian, mengetahui, memantau segala sesuatu, sekecil apapun biji sawi atau lebih kecil daripada biji bayam atau atom sekalipun yang ada di langit maupun di bumi, pasti Allah SWT mengetahuinya, menguasainya. Nah, bahkan yang lebih kecil daripada itu atau lebih besar. Nah, wa munazzahun 'anil 'ajzi wa ta'abi wal iyai wal lughub, dan dia pun maha suci dari segala macam sifat kelemahan, keletihan, kejenuhan. Mustahil Allah tak pernah letih, tak pernah jenuh, ya, tak pernah lemah. Begitu mudah semuanya bagi Allah dalam menciptakan langit dan bumi ini. Kata Allah, walam ya'ya bi khalqihinna, dia tak pernah merasa lelah menciptakan langit-langit yang banyak itu, yang 7 lapis bumi. Allah tak lelah, ya, tidak lemah, tidak pernah jenuh mengurusi kebutuhan, keperluan hamba-hambanya. Naam. Wa mausufun bi kamalil hayati wal qayyumiyah, munazzahun an diddiha minal mauti wassinati wan naum. Tatkala kita menyipati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat kesempurnaan berupa kesempurnaan hidupnya dan kesempurnaan berdiri sendirinya, maka dengan itu kita menafikan daripada Allah segala bentuk kebalikannya daripada sifat mati. Tuhan kita tak mati. Orang kafir Tuhannya mati, Tuhannya disalib, Tuhannya dipaku, Tuhannya ditelanjangi, mati dia. Kita mengatakan subuhun kudusun, suci engkau Tuhan, tak mungkin engkau mati. Hayyun la yamut, hidup yang tak kekal. Ya, tersucikan daripada segala macam sifat-sifat yang menyelisihi sifat sempurnanya kehidupan Allah dan kesempurnanya kemahaberdiriannya sendiri. Maka kita katakan Allah tak memiliki sifat mati, tak memiliki sifat mengantuk, tak memiliki sifat tidur. Naam. Mausufun bil adli wal ginatam, munazzahun anil zulmi wal hajati ila ahadin biwajihin minal wujuh. Allah disifati dengan sifat maha adil, maha kaya, sempurna keadilan dan kekayaannya. Maka kebalikannya, Allah itu disucikan dari segala macam bentuk sifat kezaliman. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Kenapa? Namanya subuhun kudusun, ya, maha suci dia menzalimi hambanya. Mengimani Allah Subhanahu wa taala tak menzalimi hamba, tak menzalimi kita, membuat kita menerima segala ketentuan takdir dengan lapang dada. Apa yang telah digariskan kepada kita, kita terima. Kenapa? Karena Tuhan kita punya nama apa? Al-Quddus, As-Subuh, mustahil dia zalimi kita. Sempurna ya kehidupannya, dan dia tak akan pernah mati. Membuat kita tenteram, nyaman bergantung dengannya. Alangkah indah dan nikmatnya bergantung dengan sesuatu yang abadi. Yang paling masalah adalah bergantung dengan sesuatu yang tak abadi. Bergantung dengan presiden 5 tahun berhenti, 10 tahun berhenti, hilanglah pegangannya. Tidak salah dia ketika hilang pegangannya. Bergantung sama suami 10 tahun, 20 tahun suami mati. Bergantung dengan istri, bergantung dengan bos, bergantung sama makhluk. Ya, inilah nikmat yang mengimani Allah memiliki nama As-Subuhul Quddus, sempurna dia ya. Dan tatkala kita katakan dia Tuhan yang maha sempurna kekayaannya, berarti Allah maha suci daripada segala macam bentuk ketergantungan ya, kebutuhan kepada makhluknya. Naam. Wa mausufun bi kamalil hikmati war rahmah munazzahun amma yudadu dhalika minal abasi was safah. Ya, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan segala macam bentuk kesempurnaan hikmahnya, rahmatnya, dia adalah Tuhan yang maha bijak, maha penyayang, pengasih. Maka kebalikannya kita harus meyakini Allah subhanahu wa ta'ala wajib maha suci, jauh daripada segala sifat yang tak mengandung hikmah, alias sia-sia, abad bahasa Arabnya. Jadi tak ada yang sia-sia. Akhirlah kita apapun yang diciptakan ada hikmahnya. Diciptakannya babi, kenapa diharamkan? Ya, ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Banyak hikmahnya. Apa hikmahnya diantara yang banyak saya sebutkan itu satu? Dengan adanya babi ini, ya, manusia diuji dengan taat perintah atau tidak. Allah haramkan kita makan babi. Ada yang tak taat, dibantainya babi itu, dihantamnya. Berbedalah mana hamba yang taat dan yang tak taat. Ujian yang pertama. Yang kedua, kenapa diharamkannya benda ini? Lihat banyaknya keburukan yang terdapat dalam binatang ini. Banyak dalamnya cacing pita, macam-macam. Itu pula yang dimakan manusia, diharamkannya. Maka dia maha bijak ketika mengharamkan benda ini. Ya, banyak orang kena penyakit gara-gara mengkonsumsi benda ini. Tengok juga, lihat juga bagaimana sikap makhluk ini, babi ini bagaimana sikapnya. Makhluk yang tak peduli dengan pasangannya, mau ya dicampuri dengan jantan lainnya, dia tak peduli. Ya, hikmahnya apa? Bahwasanya makanan itu mempengaruhi karakter manusia. Orang yang makan ini pun karakternya mempengaruhi, terpengaruh. Ya, tidak kita melihat bagaimana orang-orang yang mengkonsumsi makanan ini hilang kecemburuannya terhadap istri-istrinya. Ya, banyak sekali hikmah-hikmahnya. Jadi kita sucikan Allah daripada sifat sia-sia. Itu apa diciptakan nyamuk? Apa manfaat nyamuk? Kok dibuat? Ya, banyak hikmahnya. Apa hikmahnya? Saya coba sebutkan satu. Dengan adanya nyamuk, ya tahulah Allah subhanahu, tahulah manusia bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang maha kuat. Nyamuk yang dianggap manusia lemah, kecil, hina, bisa mematikan manusia ketika dia membawa penyakit, bakteri, demam berdarah, malaria. Subhanallah, kuat dia mungkin mengangkat sampai 200 kilo beban, angkat besi kuat. Dihantam nyamuk kecil, jatuh, demam berdarah, jatuh, tewas, malaria. Subhanallah. Lalat, untuk apa dibuat lalat? Semuanya ada hikmahnya. Munazzahun anil abath, dia maha suci daripada segala macam perkara sia-sia. Kemudian dikatakan beliau, ya, warahmah, disifati Allah memiliki sifat kasih, menyayang, berarti Allah Maha Suci dari segala macam sifat yang menafikan kasih sayangnya. Subhanallah. Allah Maha Suci, Maha Kasih, Maha Sayang kepada hamba-hambanya. Berarti Allah tak pernah berbuat kezaliman, berbuat semena-mena kepada hamba-hambanya. Inilah kandungan daripada sifat dan daripada nama Allah As-Subbuhul Quddus. Segala macam sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat kesempurnaan, sifat kamal, dengan nama Allah Subbuhul Quddus kita nafikan kebalikannya. Ini poin pertama. Sebutkan aja semua sifat kesempurnaan, balikkanlah dia. Maha suci Allah daripada sifat, misalnya sifat kesempurnaan Allah apa? Al-Hayyul Qayyum, yang hidup lagi berdiri sendiri. Maka nama Allah As-Subbuhul Quddus membuat kita yakin Allah tak akan mungkin punya sifat yang tidak hay, mati alias tidur, alias mengantuk. Mustahil. Allah tak tidur, tak mengantuk, tak mati. Al-Qayyumiyah, Maha berdiri sendiri, tak butuh makhluk. Ya. Jadi semua sifat-sifat itu, semua sifat kamal, kebalikannya itu membuat nama Allah Subhanahu wa taala abadi dengan nama As-Subbuhul Quddus. Itu poin pertama. Kedua, as-sani annahu munazzahun an mumatsilati ahadin min khalqihi aw an yakuna lahu niddun biwajhin min al-wujuh. Adapun yang kedua, poin yang kedua, nama Allah Subhanahu wa taala As-Subbuhul Quddus mengandung yakni bentuk pensucian Allah Subhanahu wa taala dari menyerupai makhluknya. Allah tak serupa dengan makhluk. Makhluk makan, Allah tak makan. Katakan Subbuhun Quddus, Tuhanku tak makan. Tuhan orang kafir makan, minum, menyusu. Ya. Kebanyakan minum susu, mencret. Ada pula Tuhan yang mencret. Subbuhun Quddus, Tuhan kita tak pernah makan. Karena dia tak menyerupai makhluk. Tak minum, tak perlu Tuhan. Tuhan kita tak butuh sesaji apel, apem tak butuh. Daun pisang, bunga-bunga rampai tak butuh Tuhan kita itu semua. Karena dia Subbuhun Quddus, Maha suci daripada menyerupai makhluk. Maha suci dia memiliki tandingan niddun. Ya. Dari segala macam sisi mustahil, tak ada tandingannya bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam zatnya, baik dalam nama-namanya, baik dalam sifat-sifatnya, tak ada tandingannya. Kalaupun sebagian sifat-sifat al-jamal ada pada Allah, juga ada pada manusia, tapi tak akan dapat sebanding dengan kesempurnaan Allah. Apa contoh sifat jamal yang ada pada Allah, ada pada manusia? Sifat ilmu. Allah berilmu, ya. Kau berilmu, ya. Tapi ilmuku tak akan mungkin dapat sebanding dengan ilmu Allah. Maha suci Allah Subbuhun Quddusun daripada keserupaan dengan ilmu makhluknya. Itu sifat, contoh sifat al-kamal. Sifat apa lagi yang ada pada makhluk? Pengasih. Aku juga pengasih. Istriku ku kasihi, anakku. Ya. Tapi Allah Maha suci menyerupai sifat pengasihmu dengan sifat pengasihnya. Karena kasih sayangnya begitu dahsyat, tak akan mungkin dapat kau samakan. Naam. Fal makhlukatu kulluha wa in azumat wa syarufat wa balagatil muntaha alladhi yaliku biha minal azamati wal kamalil laik biha falaysa syai'un minha yuqaribu aw yushabihu al-bari bal jami'u awsafiha tadmahillu idha nusibat ila sifati bariha wa khalikiha. Naam. Maka seluruh makhluk seagung apapun, sebesar apapun, semulia apapun sifat-sifat yang mereka miliki berupa sifat kesempurnaan, sifat keagungan yang layak bagi makhluk. Ya, makhluk juga memiliki sifat kesempurnaan. Apa sifat kesempurnaan makhluk? Jujur, itu sifat-sifat sempurna. Adil, itu sifat sempurna. Memiliki ilmu, pengetahuan, memiliki kekuasaan. Ya. Segala macam sifat-sifat yang ada dan sempurna pada makhluk tak akan pernah dapat sedikit jua pun mendekati, meniru, menyerupai sifat Tuhan Allah Al-Bari, Maha Pencipta. Bal jami'u awsafiha tatmahillu. Segala macam sifat kesempurnaan ada pada makhluk akan lenyap, hilang. Idza nusibat ila sifati bariyah. Kalau mau dibandingkan dengan sifat Sang Penciptanya wa khaliqiha. Sifat Sang Pencipta. Sifat apa yang ada pada kita, ada pada Allah? Banyak, tapi mustahil menyerupai, mendekati saja tidak. Sifat mendengar, aku pun punya sifat mendengar. Allah mendengar, aku mendengar. Tapi mustahil sifat mendengarku mendekati pendengar Allah Jalla wa'ala. Naam. Bal jami'u ma fiha minal ma'ani wal nu'uti wal kamali huwa alladhi a'taha iyyahu. Ya, bahkan segala macam sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk itu pemberian dia juga. Bagaimana dapat menyerupai Sang Pemberi segala macam bentuk sifat-sifat yang mulia yang sempurna pada manusia? Mustahil, dia yang berikan. Sifat kaya itu sifat sempurna dalam manusia, tapi kekayaan yang ada pada manusia juga pemberiannya. Sifat kuasa, kudrah, ya, itu ada pada manusia juga pemberiannya. Jangankan menyerupai, mendekati pun tidak. Nah, فهو الذي خلق فيها الأقول والسمع والأبصار والقوى والظاهرة والباطنة وهو الذي علمها وألهمها وهو الذي نماها ظاهرا وباطنا وكملها. Ialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan akal, pendengaran, penglihatan, kekuatan yang zahir, kekuatan batin. Kekuatan zahir, kekuatan fisik, kekuatan batin, kekuatan mata hati. Ya, kekuatan berpikir. Kadang-kadang ada orang kuat zahirnya, suruh cangkul sawah hebat, kasih dia ini, kau kerjakan ini matematika ini yang sederhana, pusing kepalanya berkeringat, dia nyangkul enggak berkeringat. Suruh ngerjakan matematika berkeringat. Kekuatan apa yang dimilikinya? Zahir. Disuruh cangkul angkat ini 500 kilo sebentar diangkatnya. Subhanallah, kuat zahirnya, tegap, masya Allah. Coba aku apakan satu hadis, 50 kali diulangi tak hafal-hafal. Lemah batinnya. Sebagian orang ada yang memang lemah fisiknya, letoy-letoy jalannya, tapi masya Allah kuat dalamnya. Allah sempurna zahir dan batin kekuatannya. Ya, tak akan pernah dapat sama dengan kekuatan makhluk. Bahwa alladhi allamaha wa alhamaha, Allah yang mengajarkan kepada makhluk, mengilhamkan. Bahwa alladhi nammaha, Allah yang menumbuh kembangkan kekuatan yang ada pada manusia ini. Ya, zahiran wa batinan wa kammalaha, yang menyempurnakannya, menumbuh kembangkannya. Ilmu kita sedikit demi sedikit bertambah, disempurnakan oleh Allah. Kekuatan kita sejak kecil hanya pandai berguling-guling, lambat laun berdiri, berlari. Allah yang menyempurnakannya. Bagaimana mau dapat disamakan dengan makhluk? Inti ujungnya, kalaulah Allah itu Tuhan yang tak sama dengan makhluk, tak layak dipertuhankan sang makhluk yang sama dengan makhluk lainnya. Untuk apa menyembah manusia? Kau sama denganku, kau makan, aku makan, kau jadi Tuhanku. Untuk apa? Apalagi menyembah berhala, menyembah patung yang kita ciptakan sendiri, kita sembah dia, kita puja dia, di mana akal manusia? Setengah mati dia buat patung cantik-cantik, setelah itu dia setengah mati menjaganya. Dia anggapnya Tuhan. Ya, makhluk menjaga Tuhan. Dibuatnya dari bahan mahal, Tuhannya dari apa? Dibuatnya dari perunggu, dalam kaca Tuhannya diletakkan. Dijaganya, dibuat security, security penjaga apa? Menjaga Tuhan. Ada enggak rumah-rumah berhala itu security penjaganya? Ada. Apalagi orang-orang kufar kadang-kadang berhalanya dibuat dari bahan emas. Ya. Nah. Fahuwa al-munazzahu an kulli ma yunafi sifatil majdi wal 'azamati wal kamal wa huwa al-munazzahu an-niddi wan-niddi wal-kuf'i wal-amsal. Maka dialah Tuhan Allah al-munazzah yang maha suci. Dari namanya al-quddus as-subbuh maha suci an kulli ma yunafi sifatil majdi. Dari segala sesuatu perkara yang menafikan sifat al-majdu yang terpuji Allah dengannya. Ya, sifat al-majdu terpuji dengannya seperti sifat al-karam, mulia, dermawan, kaya, al-ghina. Ya, wal-azama sifat keagungan seperti sifat al-qahar, keperkasaan, kesombongan ini sifat keagungan al-kamal. Ya, dan sifat-sifat sempurna-sempurna lainnya. Wa huwal munazzahu 'anidd, maka dia maha suci daripada adid wan nidd wal kuf'i wal amsal. Tuhan Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada adanya sekutu, tandingan, panteran yang semacam Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa yanbaghi an yu'lam huna anna tasbihallahi wa taqdisahu innama yakunu bitabri'atillahi wa tanzihi an kulli su'in wa aibin ma'a isbatil mahamidi wa sifatil kamali lahu subhanahu 'alal wajhil la'iq bihi. Kata beliau, seyogianya diketahui di sini bahwasanya tatkala kita mensucikan Allah, mengucapkan kata-kata subuhun quddus, itu hakikatnya dengan bitabri'atillah wa tanzihi an kulli su'in wa aib. Ya, kita harus mensucikan Allah daripada segala macam bentuk kejelekan dan aib. Ma'ithbatil mahamin, dengan senantiasa menetapkan bagi Allah segala macam bentuk pujian-pujian. Ya. Wasifatil kamal, menetapkan bagi segala macam sifat-sifat kesempurnaan. Al-wajhi la'iq bih, yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimah ta'ala, wal amru bitasbihi yaqtadi tanzihu an kulli aibin wa su'in wa isbatul mahamidi alladhi yuhmadu alaiha fayaqtadi dhalika tanzihuhu wa tahmiduhu wa takbiruhu wa tauhiduhu. Berkata Ibn Taymiyah rahimahullah, perintah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka konsekuensinya adalah mensucikannya daripada segala macam aib dan celah sambil menetapkan baginya sifat-sifat yang terpuji yang Allah berhak dipuji dengannya. Maka itu semua mencakup bentuk mensucikannya, ya, dan memujinya, membesarkannya serta mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita padakan sampai di sini. Ikhwati fillah, insyaallah kita lanjutkan di kesempatan akan datang. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, apa yang harus kita lakukan jika di dekat kita ada orang sholat, ya, tetapi bau jengkol, bau petai, kayak di pasar lah ya, bau badan, gimana yang harus kita lakukan? Karena sangat mengganggu. Yang mengganggu berdosa. Andai kata Anda terganggu, tak mampu sholat dengan baik khusyuk, pindah, keluar dari sholat, pindah, cari sholat yang lain. Ya, ini peringatan kepada kita agar menjaga kebersihan diri ketika ke masjid. Ya. Na'am, Allah tabaraka ta'ala alam.